Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babu ma ja'a fit tanjimi, bab apa yang datang tentang at-tanjim. Akan datang apa makna at-tanjim di dalam syarah. Qala al-Bukhari fi sahihihi, al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata di dalam sahihnya, Qala Qatadatu, Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Khalaqallahu hadihin nujuma li thalathin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Zinatan lissamai, warujuman lissyayatini, wa alamatin yuhtada biha, sebagai hiasan bagi langit untuk melempar para syaitan dan sebagai tanda-tanda yang dijadikan petunjuk. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. Maka barang siapa yang menyangka tentang bintang-bintang tersebut selain yang telah disebutkan, maka sungguh ia telah keliru dan ia telah menyia-nyiakan bagiannya, dan ia telah membebani dirinya dengan perkara yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Intaha, selesai ucapan Qatadah rahimahullahu ta'ala. Asar Qatadah rahimahullahu ta'ala ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya secara mu'allak, yaitu dihapus sebagian sanadnya. Akan tetapi, asar ini diriwayatkan oleh selain Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Qatadah rahimahullahu ta'ala. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, مناسبة الباب لكتاب التوحيد, kesesuaian bab dengan kitab التوحيد. لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوة مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم وذلك ينافي التوحيد ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه ليكون المسلم على بصيرة من ذلك tatkala sebagian tanjim, tanjim yaitu ilmu perbintangan, ilmu nujum, merupakan perkara yang batil, karena padanya terdapat klaim persekutuan dengan Allah dalam mengetahui perkara ghaib, ketergantungan kalbu dengan selain Allah, dan penisbahan pengaturan alam kepada bintang-bintang, dan hal itu bertentangan dengan tauhid, maka sesuailah dibuat untuknya suatu bab di sini yang dijelaskan di dalamnya perkara yang dilarang dan yang boleh darinya, dari at-tanjim, agar muslim berada di atas ilmu tentangnya. Ma jaa fit tanjimi, apa yang datang tentang tanjim, ay zikru ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu minhu, wa dhammuhu wa tahrimuhu wa ma warada minal wa'idi fihi. Yaitu penyebutan yang boleh dari ilmu tanjim dan yang tidak boleh darinya, serta celaan terhadapnya, terhadap yang tidak boleh darinya, dan diharamkannya tanjim yang tidak diperbolehkan, serta ancaman yang datang terhadapnya. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. Dan tanjim, yaitu tanjim yang dilarang, yaitu berdalil dengan keadaan-keadaan benda-benda di langit untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi. Wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'thiri, dan inilah yang disebut dengan ilmu ta'thir. Dan inilah tanjim, ilmu perbintangan, ilmu nujum yang dilarang. Qala al-Bukhari fi sahihihi ay ta'liqan, al-Bukhari rahimahullah berkata di dalam sahihnya, yaitu secara mu'allaq, dihapus sebagian sanadnya. Khalaqallahu an-nujuma li thalathin, Allah azza wa jalla menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara. Hadha ma'khudhun min al-Qur'anil Karim, ini diambil dari Al-Qur'anul Karim. Zinatan lissamai, sebagai hiasan bagi langit. Isyaratan ila qawlihi ta'ala, sebagai isyarat. Ini merupakan isyarat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh, kami telah menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita, yaitu dengan bintang-bintang. Apabila kita melihat langit yang cerah di malam hari, di mana padanya terlihat bintang-bintang, maka kita akan dapati begitu indahnya langit tersebut. Warujuman lisyayatini, dan dalam rangka melempar para syaitan, isyaratan ila qawlihi ta'ala, isyarat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alnaha rujuma lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat untuk melempar para syaitan, yaitu para syaitan yang mencuri dengar berita di langit. وعلاماتٍ أي دلالاتٍ على الجهات والبلدان ونحو ذلك. Yaitu menunjukkan arah-arah negeri-negeri dan yang semisal dengannya. Dengan melihat bintang-bintang di langit, kita akan bisa mengetahui arah timur, utara, barat, dan selatan. Yuhtada biha ay yahtadi bihan nasu. Yaitu manusia menjadikannya petunjuk. Isyaratan ila qawlihi ta'ala, isyarat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah azza wa jal yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya petunjuk di dalam kegelapan-kegelapan, baik di darat maupun di lautan. فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَٰلِكَ أَيْ مَنْ زَعَمَ فِيهَا غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ فَادْعَى بِهَا عِلْمَ الْغَيْبِ. Yaitu orang yang menyangka tentang bintang-bintang tersebut selain apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam tiga perkara ini yaitu zinatan lissama, lujuman lisyayatin, alamatin yuhtada biha. Maka ia mengklaim dengan bintang-bintang tersebut ilmul ghaib. Faqad akhta'a, maka sungguh dia telah keliru, haitsu takallama rajman bil ghaibi, di mana ia berbicara berdasarkan sangkaan belaka tanpa dalil. Rajman bil ghaib, yaitu dhannan min ghairi dalil. Wa adha'a nasibahu, dan ia menyia-nyiakan bagiannya, ay hadzahu min umrihi, yaitu bagiannya dari usianya. Li'annahu ishtaghala bima la fa'idata fihi bal fihi madarratun, karena sungguh ia menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah, bahkan yang padanya terdapat kemadaratan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari, makna secara global athar tersebut, anna Qatadata rahimahullahu yadhkuru al-hikmata allati khalaqallahu min ajliha an-nujuma. Bahwasanya Qatadah, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang untuknya. Kama dzakarahu Allah fi kitabihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Raddan ala alladhina zaharu fi asrihi, dalam rangka membantah orang-orang yang muncul di zaman beliau. Wa ya'taqiduna fi an-nujumi ghayra ma dzakarahu khaliquha fi kitabihi, dan mereka meyakini tentang bintang-bintang tersebut selain yang disebutkan oleh penciptanya di dalam kitabnya. Wa ha'ula'i qalu bila ilmin, dan mereka ini berbicara tanpa ilmu. Wa afnau a'marahum fima yadurruhum, dan mereka ini menghabiskan usia mereka dalam perkara yang memadaratkan mereka. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqdurihal husul 'alayhi. Dan mereka membebani diri-diri mereka dengan perkara yang mereka tidak mampu untuk mendapatkannya. Wa hakadha kullu man talaba al-haqqa min ghairi al-kitabi wa sunnati. Dan demikianlah setiap orang yang mencari kebenaran dari selain Al-Kitab dan Sunnah. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fihi bayanal hikmati fi khalqin nujumi, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan hikmah akan penciptaan bintang-bintang. Hikmah di dalam penciptaan bintang-bintang. Kama dzakarah Allah fi kitabihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, waradda ala man za'ama fin nujumi hikmatan tukhalifu ma dzakarah Allah fiha. Dan di dalam asal tersebut terdapat bantahan kepada orang yang menyangka tentang bintang-bintang hikmah yang menyelisihi apa yang Allah Azza wa Jal sebutkan tentangnya. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, bayanul hikmati fi khalqin nujumi kama dalla alaiha al-Qur'anu, penjelasan hikmah di dalam penciptaan bintang-bintang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Atsaniyatu, yang kedua, ar-raddu 'ala man za'ama anna an-nujuma khuliqat li hikmatin ghairi ma dzakarahu Allah fiha. Ghairi ma dzakara Allah fiha. Bantahan kepada orang yang menyangka bahwasanya bintang-bintang diciptakan untuk suatu hikmah selain ya Allah Azza wa Jal sebutkan tentangnya. Atsalitsatu, yang ketiga, annahu yajibu ruju'u ila kitabillahi li bayanil haqqi minal batili, bahwasanya wajib untuk kembali kepada kitabullah untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Arabiatu, yang keempat, anna man talaba al-huda min ghairi al-kitabi wa sunnati faqad as-sawaba wa dayya'a waqtahu wa takallafa ma la qudrata lahu fil wusuli ilayhi. Bahwasanya barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Kitab dan Sunnah, maka sungguh dia telah kehilangan kebenaran dan menyia-nyiakan waktunya serta membebani diri dengan perkara yang ia tidak mampu untuk sampai kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.